hadis atau dalil-dalil di dalam permasalahan ini, di dalam bab ini. Islam itu agama yang terasing, dan keutamaan bagi orang-orang yang terasing, dikarenakan mereka menjalankan Islam, menegakkan ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terasingnya seseorang dikarenakan dia berpegang teguh dengan Islam, dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini merupakan keutamaan. Nah, yang hendaknya disyukuri oleh nam setiap muslim. Berkata Syekh rahimallahu taala, wa qaulullah taala, beliau membuka bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat yang ke-116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum." Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa atau mengapa tidak ada dari kurun kaum-kaum sebelum kalian orang-orang yang memiliki keutamaan yang mereka mencegah dari perbuatan jelek, kerusakan di muka bumi, mencegah dari perbuatan yang buruk, perbuatan yang menyebabkan kerusakan di muka bumi, kecuali qalilan, sangatlah sedikit. Nah, kecuali sangat sedikit minman anjayna minhum, dari kalangan orang-orang yang kami selamatkan di antara mereka. Yakni sedikit orang-orang yang nam mencegah dari kejelekan, kerusakan di muka bumi ini. Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam permasalahan ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimallahu taala. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, ini hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bersabda, Nabi bersabda, "Bada'al Islamu ghoriban." Islam itu dimulai dalam keadaan asing. Munculnya Islam, nah ini dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghoriban kama bada, demikian pula Islam ini akan kembali nam terasing sebagaimana dia datang, sebagaimana Islam ini dimulai, sebagaimana Islam ini muncul di akhir zaman. Nam Islam ini akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, maka keberuntungan, kebahagiaan bagi mereka yang terasing, dikarenakan mereka menjalankan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Qadhi Iyad, beliau menyebutkan Makna haji ini sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Syarh Sahih Muslim. Kata beliau, "Annal Islam bada'a fi ahadi minan nasi wa qillatin." Islam ini dimulai dari segelintir manusia, segelintir orang, dari sedikitnya manusia. Dari jumlah yang sedikit Islam ini dimulai. Ya, ini dari keterasingan, dari ketidak dikenal oleh manusia. Tuman tasyara wa dhahara, kemudian Islam ini intasyara, berkembang, menyebar ke seluruh penjuru bumi dan semakin nampak. Nah, Islam ini semakin dikenali oleh umat manusia. Tsumma sayalhaqun naqsu wal ikhlal. Kemudian Islam ini akan kembali ya bernam surut, akan semakin nam terlupakan, tidak dinam amalkan oleh kebanyakan manusia. Hatta la yabqa illa fi ahadin wa qillatin aydan kama bada'a, sampai Islam ini nam tidak tinggal melainkan pada segelintir orang dari sedikitnya manusia. Kembali terasing, Islam ini muncul dari sedikitnya orang, nah, dari keterasingan, kemudian akan kembali pula asing di hadapan manusia, bahkan di kalangan kaum muslimin sekalipun. Nah, karena kan mereka jauh dari bimbingan, nah, yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Islam ini gharib. Dikatakan nam ghariban, dikatakan oleh Al-Imam As-Sindi, ghariban yakni likillati alihi wa nam aslul gharib al-ba'idu minal watan. Dikatakan gharib yakni karena sedikitnya pengikutnya, sedikitnya orang yang menjalankan Islam tersebut. Dan asal kata al-ghorib yakni jauh dari tempat tinggal, dari kampung halaman, dari negeri. Nah, ini asal katanya. Islam nah itu terasing dikarenakan sedikitnya orang-orang yang tegak dalam mengamalkan Islam. Nah, demikianlah Islam diawali dari keterasingan dan akan kembali pula terasing di akhir zaman nanti. Nah, sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa sayaudu ghariban kama bada." Maka akan kembali terasing sebagaimana dimulainya, diawalinya. Ghariban bikillati man yakumu bihi wa yu'inu alaihi wa in kana alu kathiran. Kata beliau, ghariban ini dikarenakan sedikitnya orang yang menegakkan Islam, dan sedikitnya orang yang menolong Islam, ya ini yang berjuang untuk Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa in kana alu kathiran, meskipun pada hakikatnya enam kaum muslimin itu banyak jumlahnya, akan tetapi hanya sekedar enam gelar saja sebagai seorang muslim. Kalau ditanya sebagai seorang muslim, akan tetapi tidak mengerti, tidak paham apa itu Islam, tidak mengerti, tidak paham tentang aturan-aturan Islam. Bahkan banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak memahami permasalahan tauhid. Nah, permasalahan syirik. Nah, sehingga melakukan perkara-perkara yang itu merupakan kesyirikan yang tidak disadari oleh pelakunya. Allahul musta'an. Di sini pentingnya bagi kita untuk serius di dalam mempelajari Islam, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan kita mempelajari Islam kita bisa mengetahui mana yang merupakan tauhid dan mana yang merupakan kesyirikan, mana yang merupakan sunnah dan mana yang merupakan perkara-perkara bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dengan kita belajar Islam juga kita akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Nah, dan mana yang merupakan perkara yang syubhat dan mana yang bukan. Nah, sedikit demi sedikit kita pelajari Islam, kita akan memahaminya dan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari dari agama Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk memahami Islam, mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya sesuai apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah, fatuba lil ghuraba, kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam, maka beruntunglah orang-orang yang ghuraba, yakni yang al-qa'imina bi'amri. Yang dimaksud dengan al-ghuraba yakni orang-orang yang terasing dikarenakan mereka mengikuti, menegakkan ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan hanya sekedar terasing, akan tetapi sebab keterasingan mereka dikarenakan mereka menjalankan Islam sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka tuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang terasing dikarenakan menjalankan Islam. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Di dalam sahih beliau, tuba kata dijelaskan oleh para ulama, ditafsirkan kata tuba ini dengan jannah, dengan surga. Nah, maka surgalah bagi mereka yang terasing balasan yang tepat, balasan yang akan didapatkan oleh mereka yang terasing disebabkan menegakkan ajaran Islam, mereka akan mendapatkan jannahnya Allah Azza wa Jal dan pohon yang ada di surga, yang ada di jannah. Kemudian kata beliau, wa fihi tanbihun ala anna nusratal islami wal qiyam bi amrihi yasiru muhtajan ilal taghurubi anil autani wa sabri ala masyakil gurbah masyakil gurbati kama kana fi awalil amri. Di sini di dalam hadis ini ada peringatan, nah menunjukkan kepada kita bahwasannya seorang yang memperjuangkan Islam, yang ingin mengamalkan Islam, benar-benar mengamalkan Islam, ini memang butuh akan keterasingan dari negeri mereka. Nah, dianggap asing di negerinya, dikarenakan dia mengamalkan Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu dibutuhkan kesabaran, ya, di dalam menghadapi keterasingan ketika dia menjalankan Islam, butuhkan kesabaran. Ketika seseorang menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam, nah, rawahu Muslim wa Ahmad min hadis Ibn Mas'ud wa fihi wa rawanam, diriwayatkan dari hadis Ibn Mas'ud ada hadis riwayat dari Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang mana ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manil ghuraba, siapa yang dimaksud al-ghuraba wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, an-nuzza'u minal qaba'il, yang dimaksud dengan al-ghuraba yakni mereka yang terusir dari kabilah mereka. Ini tambahan di dalam hadis yang diriwayatkan dari al-Imam dari enam sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Di situ ada tambahan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Islam ini mulai dari keterasingan, jangan akan kembali asing. Nah, sebagaimana dimulainya, maka ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang dimaksud dengan al-ghuraba wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, al-ghuraba yakni an-nuzza'u minal qaba'il, mereka yang terusir dari kabilah mereka, dari kampung mereka. Namun wallahu a'lam bishawab, yang kita ketahui tambahan ini dilemahkan, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, wallahu a'lam bishawab. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain disebutkan, al-ghuraba'u alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Di dalam riwayat yang lain disebutkan yang dimaksud dengan al-ghuraba yakni alladzina yasluhuna, mereka yang senantiasa melakukan kebaikan, mereka orang yang melakukan kebaikan, idza fasadan nas, ketika manusia itu rusak, melakukan kejelekan, melakukan keburukan, inilah yang dimaksud dengan al-ghuraba. Walid Tirmidzi min hadits Katsir bin Abdullah an abihi an jaddi, dan diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi, Nah, dari Katsir bin hadis Katsir bin Abdullah dari bapaknya, dari kakeknya. Di situ disebutkan tuba lil ghuraba alladzina yasluhuna ma afsadan nasu min sunnati. Beruntunglah bagi mereka al-ghuraba, yakni alladzina yasluhuna tuslihuna, orang yang melakukan perbaikan. Nah, ketika manusia melakukan kerusakan terhadap sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Siap, tambahan yang terakhir ini juga yang kita ketahui didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Naam. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah kita mengetahui bahwasannya Islam ini agama yang asing, dan orang-orang yang tegak mengamalkan agama Islam mereka pun akan terasing. Nah, maka dibutuhkan kesabaran, istiqomahan bagi seseorang untuk tetap berada di atas agama Allah Azza wa Jal, dikarenakan banyaknya cobaan, ujian yang akan dihadapi oleh seseorang ketika dia benar-benar berusaha untuk menegakkan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan memang kita diingatkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita hidup di dunia ini nam sebagai orang yang asing, sebagai orang yang terasing, sehingga nam kita tidak merasa bahwasannya kita ini akan tinggal di dunia ini selama-lamanya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimankibi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memegang bahuku, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala an. Kemudian beliau bersabda, faqala, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wahai Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jadilah kamu di dunia ini naam ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau itu orang yang asing. Orang yang asing di suatu negeri tentunya dia tidak akan berlama-lama tinggal di negeri tersebut, enggak akan betah. Nah, ya. Dia ingin segera kembali ke tempat asal dia. Nah, ke tempat yang sebenarnya ia tuju. Kalau kita manusia, tempat yang kita tuju sebenarnya adalah akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa bataku fi ma ataqallahu daral akhirah. Walat wa bataki fi ma ataqallahu daral akhirah. Walatan sanasibaka minad dunya. Cari. Carilah oleh kalian apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian dari rumah akhirat. Nah, ya cari apa yang bisa menolong kita, membantu kita untuk mendapatkan akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan soleh. Nah, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kalian lupa kalian tetap memiliki bagian di dunia ini. Nah, akan tapi tujuan utamanya adalah apa? Adalah akhirat. Nah, adalah akhirat. Dunia ini sebagai pijakan saja. Nah, sebagai batu loncatan. Nah, ya. Innalillahi ibadan kutona talaqud dunya wa khawful fitan nadaru biha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana ja'aluha lucatan wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hamba-hamba yang cerdas, yang pintar. Nah, kata penyair itu, talaqud dunya wa khauful fitan. Dia meninggalkan dunia karena khawatir dengan fitnahnya. Dia lebih mementingkan akhiratnya. Ja'aluha lujatan wattakhadu salihal a'mali fiha sukuna. Dia menganggap dunia ini sebagai na'am lautan atau bahkan atau sungai atau na'am danaunya. Dan dia menjadikan amalan-amalan soleh sebagai kapal yang dia naik. Ya ini dia hanya sekedar lewat di dunia ini, numpang lewat untuk pergi menuju kampung halaman yang dia jambakan, yang dia idamkan. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Umar, tinggallah kamu, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang terasing, au'adul sabil, ataukah orang yang hanya sekedar lewat, numpang lewat, safar jalan di satu daerah. Ketika kita memiliki tujuan ke suatu daerah tertentu, maka kita tidak akan betah ketika kita singgah di persimpangan, di jalan-jalan atau di kampung-kampung yang ada di jalan yang kita lalui. Ya paling sehari, dua atau satu jam, dua jam, atau bahkan mungkin sesaat saja singgah, ingin segera melanjutkan perjalanan dan ingin cepat sampai di tempat tujuan. Nah, demikian pula hendaknya seorang muslim yang cerdas, yang pintar, dia mengagendakan tujuan utama dia adalah akhirat. Adapun kehidupan dunia ini sebatas apa yang dia butuhkan untuk menopang kebutuhan dia menuju akhirat tersebut. Harta yang dia cari, yang dia peroleh, yang dia dapatkan untuk menunjang ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang dia miliki, anak keturunan yang dia miliki. Itu pun sebagai penunjang untuk menolong dia, membantu dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hendaknya setiap muslim berpikir tentang dunia ini. Dunia yang merupakan tempat yang asing bagi dia dan bagi agamanya yang dia jalankan, yang dia tegakkan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini merupakan pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita semua. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Umar ketika menyikapi dunia ini? Dikarenakan memang kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan tinggal dan hidup di dunia ini. Nah, oleh karenanya hendaknya kita menjadikan dunia ini sebagai tempat yang asing bagi kita, yang mana kita hanya sekedar numpang lewat sebentar, menyiapkan bekal di situ. Nah, untuk menuju kampung halaman yang sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni jannah. Nah, yang mana di dalamnya terdapat segala bentuk kenikmatan, segala apa yang diinginkan oleh manusia, semua ada di dalam jannahnya Allah Azza wa Jal. Walahum fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam jannah, nah, terdapat segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa manusia dan apa yang akan menyejukkan, menyenangkan mata. Nah, kenikmatan yang diidamkan, yang didambakan oleh setiap manusia, semuanya ada di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaknya kita menjadikan dunia ini sebagai tempat bagi kita untuk mengumpulkan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk kita bisa melanjutkan pelajaran kita terhadap risalah ini dan terhadap agama Allah Azza wa Jal. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.